dan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan limpahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pagi hari ini bertemakan dunia akan segera sirna. Mari siapkan bekal untuk meninggalkannya. Judul ini saya ambil dari ucapan salah seorang sahabat mulia, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah bertutur sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Dunia akan segera hilang berlalu dan akhirat akan segera datang menjelang. Dan masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena pada hari ini, pada kehidupan dunia ini, hanya ada amal, belum ada hisab, tidak ada penghitungan amal. Sementara nanti pada hari kiamat, pada kehidupan akhirat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada pada saat itu hanya hisab, penghitungan amal, dan balasan dari amal. Maka dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini muncullah judul kita ini, muncullah tema kita pada pagi hari ini, dunia akan segera sirna, mari kita siapkan bekal untuk meninggalkannya. Saya mau tanya kepada para jamaah sekali, yang dimaksud dengan sirnanya dunia itu apa? Yang dimaksud dengan sirnanya dunia apa? Ada dua makna, ya, sebagaimana yang telah disebutkan, ada yang menyebutkan mati, ada yang menyebutkan kiamat. Ya, memang itu dua maknanya. Makna yang pertama adalah kematian, makna yang kedua adalah kiamat. Jadi mati dan kiamat itu sama-sama proses manusia meninggalkan dunia yang fana ini menuju ke kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, kehidupan akhirat. Hanya saja bedanya, kalau orang mati itu meninggalkan dunia, dunia sirna bagi dia. Bagi yang lain yang belum mati, ya masih ada kegiatan, masih berjalan. Orang-orang lain yang masih hidup, umurnya masih dipanjangkan oleh Allah, dia masih menjalankan aktivitas di dunia ini. Jadi sirnanya dunia yang dalam artian kematian itu terkhusus bagi orang-orang yang menemui ajalnya. Adapun kiamat, maka inilah sirnanya dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia hilang, dunia berlalu, karena memang sudah tidak ada lagi. Bumi sudah tidak ada lagi, Allah menggantinya dengan bumi yang baru. Langit sudah tidak ada lagi, Allah ganti dengan langit yang baru. Sudah selesai kehidupan ini. Sirna dunia dalam artian mencakup semua makhluk. Kalau kematian hanya mencakup makhluk-makhluk tertentu saja yang sedang menjumpai ajalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang dimaksud dunia segera, sirna, itu makna yang mana? Segera yang mana? Dunia segera sirna. Maksudnya sirna dalam artian yang pertama, mati, atau artian yang kedua, kiamat. Mati atau kiamat yang dikatakan segera. Kedua-duanya. Dunia segera sirna. Sirna dalam artian mati dan sirna dalam artian kiamat. Kedua hal ini adalah sesuatu yang segera datang. Alasannya, Bapak dan Ibu, untuk kematian kita katakan segera sirna dunia ini dalam artian mati, karena memang kehidupan dunia ini singkat dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya dikatakan segera, segera sirna, karena pendek. Jatah umur manusia hidup di dunia itu pendek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Wa qalilun ma yatajawaz an. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati 70 itu sedikit. Ya. Itu kalau dipanjangkan umurnya, orang yang dipanjangkan umurnya kurang lebih 60, 70 atau lebih dari itu, tapi sedikit. Adapun yang umurnya pendek, 30 sudah meninggal dunia, ya, 20 masih muda sudah meninggal dunia, tentunya itu lebih singkat lagi kehidupan dia. Jadi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergolong singkat dibandingkan kehidupan akhirat. Pernahkah Bapak dan Ibu merenung? Merenungkan hidupnya nenek-nenek moyang kita, mbah buyut kita, atau di atasnya buyut apa? Ya, canggah kita. Kenal gak sama canggahnya? Gak kenal. Yang jelas kita punya, entah kenal atau gak kenal, yang jelas kita punya canggah. Canggah kita yang meninggal dunia 200 tahun yang lalu. Dulu umurnya ketika hidup berapa tahun? Kurang lebih. Ya, antara itu tadi, 60, 70, atau lebih sedikit. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, rata-rata umurnya orang yang hidup di masa canggah-canggah kita itu ya 60, 70, lebih sedikit. Jadi mereka hidup di dunia segitu, segitu panjang usia mereka, 60, 70. Nah, berarti mereka sudah 200 tahun. Ya. Ini nenek moyang kita, canggah kita yang 200 tahun yang lalu meninggal dunia, berarti sampai sekarang dia 200 tahun di alam kubur. Bayangkan, 60 dan 200 tahun. 60 di dunia, 200 tahun di alam kubur. Baru di alam kubur. Padahal alam kubur itu adalah alam penantian. Dia belum memasuki kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Baru nunggu, baru menanti alam penantian menuju ke alam akhirat. Sudah sekian lamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa umur beliau? 63 tahun. Ya, 63 tahun. Sekarang sudah tahun 1438 Hijriah. Berarti Rasulullah sudah di alam kubur berapa tahun? Rasulullah meninggalnya tahun berapa Hijriah? Tanggal berapa? Tanggal 11 Hijriah. Kalau sekarang 1438 berarti 1438 kurangi 11 berarti berapa? 1429. Iya. 28 atau 29? 1420, ya sekitar itulah pokoknya 1420 tahunan atau 14 abad. Ya. Kurang lebih 14 abad. Itulah. Nah. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kubur beliau sudah 14 abad. Padahal beliau hidupnya berapa? Cuma 63 tahun. Nah, kalau kita mau merenung seperti ini ayo ikhwah, jelas dunia itu sangat singkat sekali. Kita nanti enggak tahu umur kita berapa, yang jelas sebagaimana disebutkan Rasulullah baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih sedikit, ya alhamdulillah kalau dikasih umur tambahan umur lebih dari 70. Tapi yang jelas nanti kehidupan akhirat jauh lebih panjang, jauh lebih ya kekal dan tidak ada ujung batasnya. Baru di alam kubur saja sudah sekian tahun lamanya, ratusan tahun. Orang-orang yang sudah mendahulu kita, kita enggak tahu nanti wallahu a'lam berapa tahun kita akan di alam kubur. Yang jelas kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para makhluk-makhluknya pada saat kehidupan di mahsyar, mereka merasa, para manusia ini merasa bahwasanya dulu di dunia mereka tidaklah hidup kecuali hanya sesaat saja, sekedar berkenalan gitu. Setelah melihat begitu besarnya, begitu panjangnya kehidupan akhirat, mereka menengok kehidupan dunia dulu itu merasa mereka hanya apa? Hanya tinggal di dunia sesaat saja. Sesaat saja. Di waktu siang cuma berkenalan. Habis itu mati. Rasanya kayak gitu. Walaupun 70 tahun, tapi karena bandingannya dengan hari akhirat ya, sehingga dunia itu terasa kecil gitu. Di dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir, kita mungkin sering membaca ayat ini atau imam sering membacanya di dalam sholatnya, ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Ini mereka para manusia ketika melihat, ketika merasakan kehidupan akhirat, kemudian mereka melihat, menengok, membandingkannya dengan kehidupan dunia, lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Mereka merasa bahwasanya mereka itu di dunia itu enggak pernah hidup kecuali hanya pagi atau sore saja. Enggak lama. Setelah melihat kehidupan, ternyata sebentar kehidupan dunia kemarin itu. Ya. Kehidupan dunia yang 70 tahun itu ternyata rasanya kayak hidup setengah hari tok. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka atas dasar inilah kita katakan dunia segera sirna. Yani kita semua segera mati. Karena jatah hidup kita sepanjang-panjangnya umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu masih singkat dibandingkan dengan perjalanan kita di akhirat yang sekian panjang. Mad dunya minal akhirati illa kama ja'ala ahadukum isba'ahu fil yammi nah fal yamdur bima raja. Nah, tidaklah dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Setelah dia celupkan, dia angkat lagi. Kemudian dia lihat. Dia lihat air yang menempel di jari telunjuknya. Dia lihat, itulah dunia. Hanya seperti itu. Dan akhirat adalah air sebanyak samudra, itulah kehidupan akhirat. Jadi ini alasannya mengapa sirna, dunia sirna dalam artian kematian dikatakan segera. Adapun sirnanya dunia dalam artian yang kedua, yaitu kiamat, ini juga segera. Sirnanya dunia dalam artian yang kedua, yaitu kiamat, itu juga segera. Dan ini yang akan kita fokuskan pembahasan kita di sini. Ini sirnanya dunia dalam artian apa? Kiamat. Ini yang kita lebih akan fokuskan di sini. Alasannya kaum muslimin, kenapa kita mengatakan dunia akan segera kiamat? Karena kalau kita melihat kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hari kiamat, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan hari kiamat itu masih jauh. Silahkan Bapak dan Ibu membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis Rasulullah, cari satu ayat saja atau cari satu hadis saja yang mengatakan hari kiamat masih jauh, tidak akan Anda temukan. Justru yang akan Anda temukan adalah keterangan-keterangan bahwasanya kiamat sudah dekat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat masa penghitungan amal bagi manusia, tapi mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Di ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat yang pertama juga, Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu, dan bulan pun sudah pernah terbelah. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Kalau kita amati dua jari, sungguh alangkah dekatnya, tidak ada batas antara dua jari ini. Berarti setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lama lagi, ya, kiamat akan datang. Sebagaimana dekatnya dua jari ini, mungkin kita akan bertanya, Ustaz, Rasulullah mengatakan jarak diutusnya beliau dengan hari kiamat seperti dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Tapi ternyata buktinya sampai sekarang kita belum kiamat. Apa maksud hadis ini kalau begitu? Maksud hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana dua jari ini enggak ada batasnya, ya, maka demikian juga antara Rasulullah diutus dengan hari kiamat itu tidak ada acara lagi. Tidak ada agenda besar. Tidak ada agenda besar zaman. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agenda pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, agenda berikutnya, agenda besar zaman, ya, agenda kehidupan berikutnya adalah kiamat. Itu maksudnya. Jadi kalau diibaratkan dalam kehidupan dunia ini, misalnya seumpamanya ada 8 mata acara, ya, dalam kehidupan dunia ini ada 8 mata acara, maka hari kiamat itu adalah acara ke-8. Acara ke-8, acara terakhir. Sementara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu acara yang ke-7. Ya, antara ke-7 dan 8 berarti kan sudah enggak ada batas. Ya. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Ini setelah Rasulullah itu enggak ada acara besar lagi. Tinggal satu saja, yaitu hari kiamat. Ini berbeda dengan umat-umat zaman dahulu. Ya. Umat Nabi Musa misalnya, setelah Nabi Musa meninggal dunia, mereka menunggu peristiwa besar. Menunggu agenda zaman besar, yaitu apa? Diutusnya Nabi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini masih ada rentetan mata acara, ya kan? Setelah zamannya Nabi Musa itu masih banyak rentetan acara. Ya. Ada pengumuman sebentar, bagi yang memiliki mobil plat nomor B1216KJC warna hitam, mohon panitia memohon supaya untuk dipindahkan. Jazakumullahu khairan. B1216KJC warna hitam. Jazakumullahu khairan. Sampai mana tadi ya ikhwah? Hah? Ini setelah zaman Nabi Musa banyak rentetan acara yang ditunggu oleh umat pada waktu itu. Nabi Isa, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa belum wafat, diangkat ke langit, belum meninggal dunia, beliau diangkat ke langit. Setelah beliau diangkat ke langit, kaum muslimin, umat beliau menunggu acara, menunggu agenda zaman. Apa itu? Apa agenda zaman setelah Nabi Isa diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu acara itu. Nah, itulah Nabi penutup. Itulah Nabi terakhir. Nah, kalau sudah Nabi terakhir, Nabi penutup sudah. Enggak ada lagi pengutusan Nabi, enggak ada pengutusan Rasul. Agenda satu lagi, ya, tinggal satu lagi memang, yaitu hari kiamat. Jadi, kita ini berada di antara dua mata acara, Bapak dan Ibu. Ya, acara ketujuh dan acara kedelapan. Kita berada di tengah-tengah antara dua ini. Sudah selesai acara ketujuh. Ini kalau seandainya diumpamakan apa dunia itu ada delapan mata acara, kalau seandainya. Jadi kita ini di acara yang hampir di acara yang setelah acara ketujuh, menunggu acara terakhir, acara penutupan, yaitu apa? Hari kiamat. Sudah, itu saja yang kita tunggu. Bisa difahami Bapak dan Ibu apa maksud hadis tadi? Bu'itu ana wasa'ah kahatain, diutusnya aku dengan hari kiamat. Jaraknya itu seperti dua jari ini. Yakni tidak ada batas antara diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini semakin bertambah hari, berganti bulan. Dari bulan berganti tahun, maka semakin tua. Semakin tua semakin mendekati hari kiamat. Dan semakin mendekati hari kiamat, maka semakin banyak fitnah. Semakin banyak fitnah. Semakin banyak ujian keimanan. Semakin banyak carut marut. Semakin banyak konflik. Semakin banyak kekisruhan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm wa taksura zalazilu wa yataqaraba zaman wa tadharul fitanu wa yaksural harju wa huwal qatlul qatl. Tidak akan datang hari kiamat sebelum dicabutnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu terasa semakin cepat, dan banyak bermunculan fitnah-fitnah. Banyak bermunculan ujian-ujian keimanan. Banyak bermunculan huru-hara, konflik, kekisruan. Wa yaksur al-harj, dan banyak terjadi al-harj, yaitu al-qatl, pembunuhan. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laylil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Segeralah kalian beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, ujian-ujian keimanan yang sifatnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Orang di pagi hari dalam keadaan beriman, sore harinya bisa berubah menjadi kafir. Orang sore hari dalam keadaan beriman, besok paginya bisa berubah menjadi kafir. Kenapa Bapak dan Ibu? Saking beratnya zaman itu, saking banyaknya ujian keimanan, ya biru dinahu bi'arobin minat dunia, sehingga manusia itu menggadaikan agamanya, prinsipnya, akidahnya dia gadaikan demi mendapatkan dunia secuil, demi untuk mendapatkan harta, demi untuk mendapatkan jabatan, akidah ditaruh, prinsip digadaikan, dijual agamanya. Itu saking beratnya zaman itu kaum muslimin dan muslimat. Dan ini kaum muslimin banyak kita saksikan di zaman ini. Apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa fitnah-fitnah ujian kehidupan, banyak kita saksikan di zaman yang sekarang ini kita alami. Dulu kita enggak pernah mendengar berita pernikahan. Ya, yang dulu kita dengar, biasanya kita dengar berita pernikahan itu laki-laki dengan perempuan. Bertahun-tahun kita mendengar kalau ada orang menikah laki-laki perempuan. Nah, tapi sekarang, sudah kita dengar apa? Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Bahkan ada yang memperjuangkan supaya hal ini disahkan. Nah, LGBT. Akidah, kalau antum menyaksikan komentar-komentar manusia di media sosial, akidah agama itu di nomor berapakan begitu, ya. Yang penting ya dalih mereka, yang penting akhlak. Ya. Makanya apa? Kalau waktunya memilih pemimpin sudah, jangan lihat agamanya apa, yang penting akhlak. Akidahnya apa enggak usah dilihat. Yang penting akhlaknya. Dalihnya seperti itu. Ya, untuk melegalkan pemimpin-pemimpin non muslim, ya, dalilnya begitu. Pokoknya jangan lihat agama, yang penting akhlak. Nah, padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mencermati, ya, di mana akhlak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memberikan dia nikmat, Allah memberikan udara, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan jabatan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada dia untuk tinggal di bumi. Kemudian Allah menyuruh dia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana akhlaknya? Ya kan? Jadi agama sekarang di nomor berapakan? Ya, di nomor sekian kan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam sendiri. Nah, inilah mungkin di antara wujud dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakthural fitan, banyak bermunculan fitnah-fitnah, dan masih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat, ya, masih banyak lagi fitnah-fitnah, ujian-ujian keimanan yang muncul di akhir zaman, dan ini semakin hari enggak semakin reda, enggak semakin surut, ya, tapi semakin hari semakin parah. Terus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu kaum, tidaklah datang suatu generasi melainkan pasti lebih jelek daripada generasi sebelumnya. Secara umum begitu. Ya. Jadi generasi dari generasi yang pertama ke generasi berikutnya, ke berikutnya, ke berikutnya itu semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Khairun nas qarni. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia generasiku. Orang yang hidup di zamanku. Kemudian summaladina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Summaladina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Terus berikutnya, berikutnya semakin turun, turun, turun, turun, turun. Secara umum begitu kaum muslim. Semakin banyak ujian keimanan. Hingga sampai nanti akhirnya pada ujian keimanan yang paling parah. Yang paling besar sepanjang sejarah hidup manusia. Yaitu fitnah al-masihid dajjal. Ini puncaknya fitnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Semenjak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, enggak ada makhluk yang lebih besar fitnahnya melebihi al-masihud dajjal. Sampai-sampai kaum muslimin, saking beratnya fitnah dajjal ini, "Innar rajula yahsabu annahu mu'min." Fayatihi fayattabi'uhu minasyubuhat. Ada nanti ketika masa munculnya dajjal, ada orang yang merasa dirinya yakin, mantap dengan keimanannya, saya pasti beriman. Kayak apa sih dajjal? Kok katanya fitnahnya paling besar? Coba, masa orang imannya sekuat aku bisa luntur? Nah, Dia enggak percaya kalau Dajjal itu fitnahnya besar. Dia adalah seorang mukmin. Namun ketika dia menjumpainya, memberanikan diri untuk menjumpai yang namanya Dajjal ini, fayat tabi'uhu lima yab'athu bihi minas syubuhat. Akhirnya dia bertekuk lutut menjadi pengikutnya. Karena apa? Saking besarnya dan saking beratnya fitnah yang dia bawa, syubhat yang dia bawa begitu kuat menyambar sehingga orang yang iman luntur keimanan menghadapi Dajjal yang sedemikian kuat. Itulah fitnah yang paling besar kepada dia. Di samping Dajjal ada peristiwa-peristiwa besar lainnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya dua bangsa yang besar, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian matahari yang setiap hari kita lihat terbit dari timur, suatu ketika nanti kita akan melihatnya, dia akan terbit dari barat. Itulah peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa-peristiwa besar yang akan menjadi mukaddimah hari kiamat. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, seperti Dajjal, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, Ya'juj dan Ma'juj, itu jangan terus-terusan kita membayangkan peristiwa-peristiwa itu masih jauh. Jangan terus-terusan membayangkan peristiwa itu masih jauh. Wah, masih jauh. Tenang. Mulai sekarang kita harus merubah cara berpikir kita. Cara kita membayangkan harus kita rubah. Mulai sekarang mari kita bayangkan bahwasanya peristiwa-peristiwa itu dekat. Ada beberapa alasan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita membayangkan hari kiamat itu dekat? Kenapa kita membayangkan peristiwa-peristiwa itu dekat? Alasan yang pertama, karena memang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah nggak ada yang mengatakan kiamat itu jauh. Iqtarabatis-saah wa syaqqal qamar, sudah dekat hari kiamat dan bulan sudah terbelah. Ayat ini turun berapa tahun yang lalu, Pak Dari? Ayat ini turun 1438 kurang lebih 1438 tahun yang lalu. Jadi 14 abad kurang lebih, 14 abad yang lalu sudah dikatakan hari kiamat dekat. Hari ini berarti tambah dekat lagi. Kita sekarang sudah berada, kalau lihat tanggalan Masehi, 2016. Hampir 2017. Nah, itu artinya apa? 2016 kita sudah berada di tahun 2016. Jadi 2016 tahun dari kapan, Bapak dan Ibu? Dihitung dari kapan 2016 itu? Ya. Dari zamannya Nabi Isa alaihissalam. Dari zamannya Nabi Isa kita ini sudah 2016 tahun. Ya. Ini adalah angka yang bukan sedikit. Kalau 2000 rupiah, iya mungkin itu sedikit. Tapi 2000 tahun Bapak dan Ibu. Lebih 2016 tahun. Padahal Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang kita katakan tadi, dia adalah nabi yang hampir terakhir. Nabi Isa itu hampir terakhir. Masa beliau adalah masa yang hampir akhir. Kita dihitung dari zaman beliau itu sudah 2016 tahun. Masa kita masih membayangkan kiamat jauh? Alasan kedua, kaum muslim. Alasan kedua adalah karena kiamat itu seperti kematian. Enggak ada yang tahu pasnya kapan. Harinya kapan, tanggalnya kapan, jam berapa, enggak ada yang tahu persis. Sama kematian pun demikian, enggak ada. Kita yang tahu ajal kita kapan, enggak ada yang tahu. Tapi kalau kita membayangkan kematian itu dekat, maka kita akan semakin dini melakukan persiapan kematian. Demikian juga hari kiamat. Kalau kita membayangkan kiamat itu dekat, maka kita akan semakin dini melakukan persiapan. Beda dengan orang yang menganggapnya masih jauh, santai-santai. Begitu datang, dia akan mendadak melakukan persiapan. Dia akan terkejut, akan terkaget dengan datangnya sesuatu yang selama ini tidak dia sangka-sangka, yang selama ini dia tidak kira-kira. Kemudian alasan yang ketiga, kaum muslimin. Kalau kita membaca peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang itu, seperti Dajjal, Nabi Isa, ya, itu peristiwa-peristiwa itu nanti terjadinya di mana kaum muslimin? Nabi Isa, saya mau tanya, Nabi Isa turun di mana nanti? Yanzilu Isa bin Maryam bil manaratil bayda bi Dimasyq. Nanti Isa putra Maryam akan turun di sebuah menara putih, yaitu di kota Damaskus. Mana Damaskus? Syria. Nah, ibu kota Suriah, Damaskus. Di sanalah Nabi Isa akan turun. Itulah tempat turunnya beliau nanti. Fayal haqud dajjal fayaqtuluhu inda babilud. Kemudian beliau, Nabi Isa alaihi salam, akan mengejar Dajjal dan akan mendapatinya di sebuah kota yang bernama Babul Lut dan membunuhnya di situ. Babul Lut adalah salah satu kota yang terdapat di negara Palestina. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu turun pada waktu menjelang sholat subuh. Dan waktu itu ketika Nabi Isa turun di Manaratul Baidha, di Menara Putih itu, Imam Mahdi sudah ada di situ. Imam Mahdi sudah ada di situ dan beliaulah yang mengimam. Pada awalnya beliau mempersilahkan Nabi Isa alaihi salam untuk mengimam sholat subuh. Namun Nabi Isa alaihi salam mempersilahkan Imam Mahdi. Inna ba'dakum li ba'din imam. Kalian, sebagian dari kalian adalah imam bagi sebagian yang lain. Takriman li hadhil ummah. Nabi Isa akhirnya sholat menjadi makmum di belakangnya Al-Imamul Mahdi. Berarti Imam Mahdi juga berada di situ. Nah, berarti ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa turun di sana di Suriah. Pusat kepemimpinan Imam Mahdi juga di sana. Dajjal akan terbunuh juga di Palestina, dekatnya Suriah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun." Di sinilah, di sini, tempat inilah, wahai manusia, kalian nanti akan dikumpulkan. Mahsyarnya manusia di sana. Di Syria. Di kota Syam. Di negeri Syam. Negeri Syam, sebagaimana disebutkan. Nah, sekarang dia terbagi menjadi empat negara. Yang dikatakan negeri Syam itu empat sekarang. Apa, Bapak dan Ibu? Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Itulah kalau Bapak dan Ibu membaca hadis, ada nama negeri Syam, berarti yang dimaksud empat ini. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ini empat negara namanya negeri Syam. Di hadis-hadis disebut negeri Syam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hahuna tuhsarun." Di sinilah, di negeri Syam inilah kalian nanti akan dikumpulkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti Imam Mahdi yamlaul arda qistan wa adlan kama muli'al zulman wa jura. Imam Mahdi nanti ketika muncul, maka beliau akan memenuhi dunia ini, bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebelumnya, sebelum munculnya beliau, itu bumi dalam keadaan kacau-kacaunya. Dalam keadaan rusak-rusaknya. Nah, sekarang kalau kita melihat Suriah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana sedang terjadi konflik yang bukan main. Kisruh, carut-marut yang gak karu-karuan. Nah, ini sepanjang sejarah Suriah, ini adalah konflik yang paling gak main-main, ya. Paling gak main-main sepanjang sejarah Suriah. Nah, ada apa di balik itu, Bapak dan Ibu? Kita katakan, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menerka-nerka ilmu ghaib. Maka kita sekali lagi ucapkan, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ada apa di balik konflik Suriah? Namun, yang jelas, kita bersiap-siap, kita berwaspada, kita siapkan bekal kita, karena semua peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat itu akan terjadi kebanyakan di sana. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan bekal kita. dan lebih penting lagi daripada menyiapkan bekal untuk kita adalah bekal untuk anak cucu kita. Karena zaman kita tua, zaman anak cucu kita lebih tua. Anak cucu kita kalau mereka dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menghidupi akan mengalami kehidupan di zaman yang lebih tua daripada zaman kita. Lebih berat. Ujiannya lebih dahsyat daripada ujian di zaman kita. Jadi kita menyiapkan bekal kita dan terlebih lagi adalah bekal untuk anak cucu kita. Baiklah, di sini kita akan membicarakan beberapa bekal, beberapa persiapan untuk menghadapi sirnanya dunia. Bekal yang pertama kaum muslimin dan muslimat adalah iman dan takwa. Ini enggak bisa ditinggalkan. Ini harga mutlak, enggak bisa ditawar-tawar. Iman dan takwa. Mari kita berupaya menjadikan diri kita dan anak-anak kita insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh keimanan, kita butuh ketakwaan, anak cucu kita lebih butuh lagi. Dengan kita beriman, dengan kita bertakwa, berarti kita telah menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman, dengan kita bertakwa, dengan kita menjadi orang tua yang saleh, berarti kita telah mengasuransikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asuransi yang paling bisa diharapkan. Sebagaimana kita pernah mendengar kisahnya Nabi Musa dan Khidir ketika mereka berdua melakukan perjalanan. Kemudian Nabi Khidir memberdirikan, menegakkan, memperbaiki sebuah dinding yang hampir roboh. Nabi Musa bertanya, "Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra wa hi Khidir." Engkau memberdirikan tembok yang hampir roboh ini, padahal ini penduduk kampung ini tidak menjamu kita, tidak menyambut kita dengan baik. Kalau engkau mau, setelah kamu memberdirikan tembok ini, engkau mengambil, meminta upah dari penduduk kampung ini. Nah, kemudian dijelaskan hikmahnya, kenapa Khidir melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap aneh oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun tembok yang hampir roboh yang aku berdirikan tadi itu adalah miliknya dua anak yatim. Di bawah tembok tersebut ada harta peninggalan kedua orang tua mereka. Dan kedua orang tua mereka dulunya di masa hidupnya adalah orang tua yang soleh. Allah berkehendak agar anak ini nantinya tumbuh dewasa dan mengeluarkan harta simpanan peninggalan kedua orang tuanya. Rahmatan mir rabbik. Itulah rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak memperbuat ini dari hawa nafsuku, dari pikiranku sendiri. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu, ya. Kata Khidir alaihi salam, ya. Ini tembok ini miliknya dua anak yatim. Di bawahnya ada harta simpanan. Allah berkehendak supaya mereka nanti tumbuh besar mengeluarkan harta simpanan dari orang tua mereka ini. Ini adalah berkat dari kesolehan orang tuanya. Berkat dari kesolehan orang tuanya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengkhawatirkan keselamatan akidah, keselamatan dunia dan agama putra-putri Anda, dan memang harus khawatir, maka titipkan putra-putri Anda kepada Allah. Asuransikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Anda berupaya menjadi orang tua yang saleh, menjadi bapak yang saleh, ibu yang salihah. Insyaallah dengan demikian itulah Anda telah mengasuransikan putra-putri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang digali dari sumber yang sahih, dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah sahih. dan dipahami dengan pemahaman generasi utama dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dipelajari dengan niatan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamalkan. Insyaallah apabila kita memenuhi tiga hal ini, ilmu yang akan kita dapatkan adalah al-ilmun nafi', dan ini sangat berguna sekali. Ini kaitannya dengan yang pertama, dengan iman dan takwa. Orang mau meningkatkan iman dan takwa dia tanpa menuntut ilmu, mustahil. Enggak bisa. Karena takwa itu maknanya apa kaum muslimin? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah ijtinabu an-nawahi, meninggalkan larangan, wamtithalul awamir, mengerjakan perintah. Apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, dari mana kita tahu perintah-perintah Allah apa saja? Yang dilarang oleh Allah apa saja kalau enggak menuntut ilmu? Jadi enggak bisa orang bertakwa tanpa menuntut ilmu. Ilmu datang sendiri. Enggak ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Dengan ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', maka ilmu ini akan mampu membentengi pemiliknya dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam ujian kehidupan. Terlebih lagi adalah fitnah atau ujian di akhir zaman. Terlebih lagi adalah fitnah, ujian yang begitu berat, fitnah dan ujian yang maha dahsyat di akhir zaman. Dengan ilmu, maka seorang akan memiliki basirah, cara pandang hidup yang benar. Melihat permasalahan dia tidak terombang-ambing, dia punya prinsip. Ilmu dialah yang menuntun dia. Adapun orang yang enggak punya ilmu, dia mudah terombang-ambing. Mudah ditipu, mudah dijerumuskan oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang enggak bertanggung jawab. Contohnya semacam zaman sekarang ini yang sedang ramai-ramai di media sosial. Ya. Antara orang yang mendukung pemimpin muslim dan pemimpin non muslim, mendukung pemimpin non muslim dan yang tidak setuju dengan pemimpin non muslim. Nah, orang-orang yang enggak punya ilmu bingung. Ini yang ngomong enggak boleh pemimpin non muslim, ini juga ulama. Yang ngomong boleh pemimpin muslim juga bawa dalil. Ya. Pemimpin non muslim boleh bawa dalil. Yang mengatakan enggak boleh juga bawa dalil. Orang yang enggak punya ilmu terombang-ambing, enggak jelas. Enggak tahu ikut siapa, bingung. Begitu ada ya sesuatu yang kayaknya dalil sudah diikuti. Kayaknya dalil. Ya karena kurangnya ilmu dia, kayaknya bagus, kuat, ya. Sudah diikuti. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, ya. Zaman sekarang enggak terlalu penting memikirkan yakni agama calon pemimpin, yang penting akhlak. Ini kan kalimatnya kayaknya manis. Yang penting akhlak. Sudah dipakai. Ya ini pakai ajian seperti itu sudah. Aji pamungkas seperti itu sudah, mereka ikut sudah. Oh, enggak apa-apa berarti. Enggak terlalu penting, muslim non muslim enggak terlalu penting, yang penting akhlaknya bagus. Sudah kalah. Itu yang enggak punya ilmu. Tapi yang punya ilmu, punya basirah, nah ilmunya akan menuntun dia. Sehingga dia bisa menentukan sikap dengan benar. Dia bisa melangkah dengan tepat dibimbing dengan ilmunya. Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana ilmu bisa melindungi pemiliknya ketika fitnah datang. Melindungi, menjaga hati pemiliknya di saat fitnah menyambar. Dia tetap teguh. Yaitu di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas, di dalam ceritanya Qarun. Kita semua mengenal Qarun. Dia adalah orang yang terkenal dengan kekayaannya dan terkenal dengan kesombongannya, memamerkan kekayaannya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Ya, innahu ladzu haddin 'adzim. Keluarlah Qarun kepada kaumnya sambil membanggakan, memamerkan kekayaannya. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, orang-orang yang di dalam hatinya tamak terhadap dunia berandai-andai. Ketika melihat Qarun membawa harta yang begitu banyak, ya. melihat harta Qarun ini mereka berandai-andai, seandainya saja saya punya harta seperti hartanya Qarun ini, duhai alangkah bahagianya saya. Innahu lazu hadzin azim, sungguh dia telah mendapatkan jatah dari kehidupan dunia ini yang banyak sekali. Kepincut dengan Qarun, berandai-andai pengin jadi seperti Qarun, pengin kaya kayak Qarun. Ayat berikutnya, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shaliha wa la yulaqqaha illa sabirun. Adapun orang-orang yang berilmu, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, wahai manusia, alangkah celakanya kalian ini, cepat sekali kalian kepincut, cepat sekali kalian terlena dengan Qarun dan hartanya dan perhiasan-perhiasannya. Padahal thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha. Padahal pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak ada yang bisa memperoleh janji pahala dari Allah illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Orang yang berilmu, di saat orang terlena dengan harta, dengan fitnah dunia, ilmunya menjaga dia. Nah, ini kalau ilmunya bermanfaat, bisa membentengi pemiliknya. Orang-orang terlena, orang-orang tertipu, orang-orang luntur imannya, dia tetap kokoh. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka setelah itu kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tenggelamkan Qarun beserta hartanya di bumi, maka tidak ada golongan yang bisa menolong dia. Baru setelah itu, Bapak dan Ibu, ya, orang-orang yang dulu berandai-andai pengin kaya seperti Qarun, pengin mendapatkan harta seperti Qarun, baru sadar. Wa ika'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Wa ika'annahu la yuflihul kafirun. Benar. Benar, orang-orang yang berilmu itu benar. Benarlah Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rizki siapa saja yang dikehendakinya dan menyempitkan rizki siapa pula yang dikehendakinya. Dan benarlah, tidak beruntung orang yang kafir itu enggak beruntung, benar. Andaikan kami tidak diberikan rahmat oleh Allah, andaikan Allah tidak memberikan karunia kepada kami, mungkin kami akan dibenamkan ke bumi sebagaimana Qarun juga. Alhamdulillah kita enggak ikut-ikutan, ya. Alhamdulillah enggak terlalu berlarut-larut kita berandai-andai seperti Qarun. Kalau seandainya kita berlarut-larut, mungkin kita akan dibenamkan juga. Baru sadar, Bapak dan Ibu, orang yang enggak berilmu itu ketika fitnah baru kejadian, baru sadar. Ketika musibah, ketika fitnah turun, dia baru sadar. Sikapnya salah. Tapi orang-orang yang berilmu, nah, menjelang fitnah itu terjadi, Allah telah membimbing dia. Nah, Allah membimbing dia dengan ilmunya, sehingga dia tidak terlena. Dia sudah tahu lebih dahulu. Sebelum fitnah muncul, dia sudah bisa memandang permasalahan ini. Bahwasanya ini enggak benar. Qarun ini enggak benar. Ilmunya membimbing dia. Tapi orang yang enggak berilmu, fitnah sudah selesai, sudah baru tahu. Nah, yang parah lagi kaum muslimin, ada yang fitnah sudah selesai, dia enggak paham juga kalau itu dia fitnah. Nah, santai-santai saja. Ya. Itu ibaratnya, Bapak dan Ibu, adalah seperti orang yang naik bis, ya. Yani penumpang-penumpang bis, naik di sebuah bis, kemudian bis itu berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Macet di tengah rel kereta api. Kereta api sudah mau lewat, orang-orang pada bingung semua. Yang pada waktu itu tidur, ya santai-santai aja. Enggak tahu dia, kondisi sedang genting, enggak tahu. Santai dia. Tapi orang yang melek, ya, dia akan apa? Akan segera bergegas lari meninggalkan bis tersebut. Selamat dia. Nah, selamat. Tapi yang nyantai-nyantai, enggak tahu apa-apa, tahu-tahu mati gitu aja. Nah, itulah Bapak dan Ibu, gambaran fitnah seperti ada yang merasa, yaitu orang-orang yang berilmu. Nah, Orang yang enggak berilmu biasanya enggak merasa. Fitnah begitu parah, dia enggak merasakannya. Nah, tahu-tahu dia tertelan oleh fitnah tersebut tanpa dia sadari. Maka itulah pentingnya menuntut ilmu qorin. Memang ilmu itu membuat Anda yakni sekilas tidak tenang. Wah, ini haram, ini enggak boleh, ini bid'ah. Seolah-olah Anda merasa ada apa? Ada perasaan enggak aman, ya kan? Kemudian Anda berusaha untuk mengamankan diri, menyelamatkan diri. Nah, tapi insya Allah itu bermanfaat. Ini perasaan gundah Anda, gundah gulana, cemas Anda terhadap kondisi zaman yang carut marut ini membuat Anda bersiap-siap menyelamatkan diri. Adapun orang yang enggak belajar ilmu, mungkin memang dia tenang-tenang saja. Tapi tahu-tahu dia langsung kemakan fitnah itu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu bisa melindungi pemiliknya dari fitnah, khususnya fitnah akhir zaman, ya, ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebagaimana yang saya tulis dalam makalah ini. Nah, itu hadis Al-Imam Muslim. Nah, menunjukkan bagaimana ilmu yang bermanfaat itu bisa membentengi pemiliknya dari berbagai macam fitnah. Ya. Nanti dajjal akan keluar. Di saat munculnya dajjal, maka dia berupaya untuk memasuki dua kota, Makkah dan Madinah. Tapi setiap kali dia mencoba memasuki dua kota tersebut, ya, di setiap lorong kota Makkah dan Madinah sudah ada para malaikat yang menghunuskan pedangnya. Enggak bisa dia masuk ke kota Makkah dan Madinah. Maka akhirnya dia pun menuju ke kota-kota lain. Fa kharajan nas au min khairin nas. Fa kharaja khairun nas au min khairin nas. Wa yaqul asyhadu annaka dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Jadi pada waktu itu muncullah jajaran manusia terbaik waktu itu. Di saat dajjal muncul, di situ akan muncul jajaran manusia yang terbaik pada waktu itu. Dajjal yang saat itu diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, ya, yang menuhankannya, ya. Dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan, kemudian banyak yang mengikutinya. Kemudian dia akan berhadapan dengan jajaran manusia terbaik itu. Dia mengatakan, asyhadu annaka dajjal. Saya bersaksi, engkau adalah dajjal yang dulu pernah saya dengar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang-orang yang tadinya beriman banyak luntur imannya, bertekuk lutut mengikuti dajjal. Banyak yang mempertuhankan dajjal. Luntur iman. Tapi pemuda ini, dia paham hadis Rasulullah. Dia pernah membaca hadis Rasulullah tentang dajjal. Dan hadis ini bukan dia baca saja. Tapi benar-benar dia tadabburi, benar-benar merasuk dalam hati dia. Terpatri kuat dalam hati dia. Sehingga ketika orang-orang luntur imannya, dia tetap kokoh. Dia dengan tegasnya mengatakan, saya bersaksi kamu bukan Tuhan, kamu ini dajjal. Akhirnya dajjal berkata apa? Ara'aitum in qataltu hadar rajul. Tsumma uhyihi atashukuna fil amr, wahai sekalian manusia, apa pendapat kalian kalau seandainya aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi, kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Orang-orang menjawab, la, tidak, justru kami semakin yakin, justru keyakinan kami semakin mantap bahwasanya engkau adalah Tuhan. Maka benar Bapak dan Ibu, dajjal membunuh orang ini. Mati dia orang, dibelah oleh dajjal. Setelah mati, dajjal melangkahinya dan mengatakan, hiduplah kamu, hidup lagi. Orang-orang tambah berdecak kagum melihat kehebatan dajjal dan tambah mantap keyakinan orang bahwasanya itu adalah Tuhan. Tapi orang yang dibunuh tadi, apa komentarnya? Setelah dia dibunuh dan dihidupkan lagi oleh dajjal, apa komentarnya? Wallahi ma kuntu fika qattun ashadda basiratan minni al'an. Demi Allah, saat ini, sekarang ini, setelah aku engkau bunuh dan engkau hidupkan lagi, saya tambah yakin semakin mantap keyakinan saya bahwasanya kamu ini Dajjal. Di saat orang-orang yakin ini Tuhan, dia semakin yakin bahwasanya ini adalah Dajjal. Karena dia paham benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ilmui, dia tadabbur, dia renungkan benar hadis ini. Menjadi senjata yang begitu kuat. Hadis ini melindungi dia. Oh, kuat sekali hadis ini. Pengaruhnya pada diri dia. Menyelamatkan dia dari ujian yang maha dahsyat. Ujiannya Dajjal. Fitnah Dajjal. Subhanallah. Inilah ilmu yang bermanfaat kaum muslimin. Maka, mari kita tingkatkan perhatian kita terhadap ilmu agama kita ini. Juga demikian perhatikan, tingkatkan perhatian pendidikan agama untuk putra-putri Anda, cucu-cucu Anda. Karena mereka lebih butuh lagi ilmu. Anda butuh ilmu, anak cucu Anda lebih butuh lagi ilmu. Sudah bukan waktunya lagi menjadikan pendidikan agama nomor 2. Apalagi nomor sekian, nomor 2 saja sudah bukan waktunya sekarang. Ya sebenarnya dari dulu bukan waktunya. Ya, dari dulu menjadikan agama nomor 2 itu tidak tepat. Tapi di saat ini kaum muslimin, di saat dunia sudah tua seperti ini, lebih tidak tepat lagi kalau Anda menjadikan pendidikan agama putra-putri Anda nomor 2. Silakan kalau Anda memiliki cita-cita menjadikan putra-putri Anda sebagai orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu dalam masalah duniawi, silakan. Pengin anaknya nanti jadi dokter, pengin anaknya menjadi ahli kesehatan, pengin anaknya menjadi arsitek, pengin anaknya menjadi guru matematika atau guru fisika atau silakan. Nah, memasukkan anak ke pendidikan umum silakan, tapi itu tetap nomor 2 setelah agama. Pendidikan agama tetap nomor 1. Yang belajar kedokteran, ya belajar agama. Yang belajar ilmu, misalnya arsitek misalnya, tetap agama jadi nomor 1. Bagaimana kita melihat ya orang-orang soleh zaman dahulu? Memperhatikan begitu kuat perhatian mereka, besar perhatian mereka terhadap pendidikan putra-putri mereka. Luqman. Contohnya, Luqman al-Hakim yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berwasiat, berpesan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah, jangan berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini orang tua menasihati anaknya. Nabi Ya'qub alaihi salam ketika berada di dalam detik-detik menjelang akhir hayat beliau, mengumpulkan anak-anaknya. Diabadikan juga dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana Ya'qub alaihi salam ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ya baninya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Bayangkan Bapak Dani, orang rata-rata kalau mati atau menjelang mati sakaratul maut, dia akan mengumpulkan anaknya dan biasanya yang dipesankan itu adalah perkara-perkara yang besar. Perkara yang dianggap penting. Nah, inilah yang dianggap penting oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, dia ternyata pesannya bukan nanti kamu kalau sudah saya tinggal mati kamu mau kerja apa, kamu nanti mau makan apa, nanti kamu mau tinggal di mana. Bukan itu ternyata yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Tapi apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nanti? Kalau bapak nanti sudah mati, kamu akan menyembah siapa? Khawatir Bapak Dani. Khawatir terhadap akidah anaknya. Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa Nabi Ya'qub? Hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya kayak begitu. Kita yang bukan Nabi, bukan apa-apa. Dan anak kita yang juga bukan apa-apa. Dan hidupnya di zaman yang lebih parah daripada zaman Nabi itu, nah, tentunya kita lebih mengkhawatirkan putra-putri kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya beliau mengatakan, nah, wa iqala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan kota Makkah ini kota yang aman. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Subhanallah. Nabi Ibrahim, hamba Allah, kekasih Allah, khawatir anak-anaknya syirik, terjerumus dalam penyembahan berhala, pengagungan terhadap berhala. Kita yang bukan nabi, anak kita juga bukan siapa-siapa. Nah, dan hidup kita di zaman yang lebih parah daripada zaman Nabi Ibrahim, tentunya lebih pantas untuk khawatir terhadap agama anak-anak kita, terhadap akidah anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri dengan Al-Qur'an, akrabkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Karena memang salah satu fungsi, salah satu faedah dari Al-Qur'anul Karim itu adalah ya, membentengi pemiliknya, melindungi hati pemiliknya dari berbagai macam fitnah-fitnah, dari berbagai macam tantangan-tantangan zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan 32, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, supaya kami mengokohkan agama, supaya kami mengokohkan hatimu dengan Al-Qur'an tersebut. Supaya kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad dengan Al-Qur'an tersebut. Berarti fungsi dari Al-Qur'an ini mengokohkan hati kaum muslimin. Fungsi dari Al-Qur'an salah satunya adalah mengokohkan, meneguhkan hati, dan ini sangat kita butuhkan. Dan lebih dibutuhkan lagi oleh anak cucu kita. Kekokohan hati. Al-Qur'anlah yang bisa mengokohkan hati kita. Nah, karena sifatnya orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Sifatnya orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya akan bertambah. Bertambah, semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Nah, kalau sudah kokoh, teguh, kuat, maka fitnah datang, hati dia akan terjaga. Hati dia tidak akan ikut arus. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saya menasihati kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua yang hadir di sini. Mari akrabkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mari akrabkan anak-anak kita, remaja-remaja kita dengan Al-Qur'anul Karim. Zaman kita ini adalah zaman yang penuh atau banyak dengan fenomena hajrul Qur'an. Penelantaran Al-Qur'an. Penelantaran Al-Qur'an. Setuju Bapak dan Ibu saya ucapkan seperti ini? Buktinya apa? Buktinya bahwasanya zaman sekarang banyak sekali fenomena penelantaran Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an banyak modelnya. Ya, ada mendengarnya, ada membacanya, ada mentadabburi maknanya, ada mengamalkannya, ada menghafalnya. Saya mau tanya, yang paling mudah di antara interaksi-interaksi ini mana, Bapak dan Ibu? Yang paling mudah? Hah? Membaca? Ada yang lebih mudah dari membaca? Hah? Mendengar? Membaca butuh ilmu tajwid. Enggak bisa ilmu tajwid, enggak bisa baca Al-Qur'an. Nah, dan belajar ilmu tajwid itu kadang enggak singkat, Bapak dan Ibu. Walaupun sekarang ada metode 24 jam atau berapa jam, tapi dalam prakteknya, nah, kadang orang itu bertahun-tahun enggak benar-benar baca Al-Qur'an. Nah, jadi masih butuh tenaga, masih butuh waktu, masih butuh pengorbanan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tapi mendengar semua orang bisa, semua yang hadir di sini bisa. Semua kaum muslimin bisa, cuma mendengar saja. Ya. Yang penting dia punya pendengaran bagus, dan dia tidak ngantuk. Itu aja, sudah. Semuanya bisa. Nah. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an meskipun itu adalah interaksi yang paling gampang dengan Al-Qur'an, itu belum menjadi hobi kaum muslimin. Kalau mereka dikasih dua pilihan antara mendengar Al-Qur'an atau mendengarkan nyanyian, lagu, musik, ya. Banyak yang memilih nyanyian, banyak yang memilih lagu dan musik. Padahal cuma mendengarkan Al-Qur'an, gampang. Tapi itu belum menjadi kegemaran kaum muslimin. Itulah hajrul Qur'an. Itulah hajrul Qur'an. Itulah penelantaran Al-Qur'an. Dan kita khawatir kaum muslimin, kalau diri-diri kita atau keluarga kita menjadi orang-orang yang menghajar atau menelantarkan Al-Qur'an, berat resikonya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan memperoleh penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpun dia pada kehidupan akhirat nanti dalam keadaan buta. Kemudian dia akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Padahal dulu aku di dunia melihat." Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna." Demikianlah, dulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayatku. Tapi kamu berpaling dari ayat-ayat tersebut, kamu melupakannya, maka demikian juga hari ini kamu pun dilupakan. Berat risikonya kaum muslim. Buta di akhirat itu jauh lebih berat daripada buta di dunia. Anda bayangkan sendiri orang buta di dunia. Buta di dunia, berat. Naik sepeda motor gak bisa, jalan saja kadang susah. Nah, salah-salah bisa masuk selokan. Nah, atau Anda malam-malam sudah matikan semua lampu, jalan. Itu di dunia, Bapak ini. Gelap, Anda bingung. Di akhirat kita itu lebih butuh cahaya. Cahaya itu lebih kita butuhkan. Butuhnya kita terhadap cahaya di akhirat itu jauh lebih besar daripada butuhnya kita terhadap cahaya di dunia ini. Makanya di antara doa orang-orang yang beriman, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ya Allah. Karena itu kita butuhkan. Nah. Dan di antara perkara yang sangat diharapkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik nanti pada hari kiamat adalah cahaya. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang-orang munafikun, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Ingatlah ketika orang-orang munafikun dan munafiqat berkata kepada orang-orang yang mukminin dan mukminat, "Wahai kaum mukminin, wahai kaum mukminat, tunggu-tunggu kami. Tunggu kami. Kami akan berjalan di belakang kalian minta cahaya kalian. Kalian berjalan membawa nur, membawa cahaya sehingga jalan kalian terang. Kami gelap. Tunggu kami supaya kami bisa mengikuti jalan kalian di belakang kalian." Ya, apa jawabnya orang-orang mukminun? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kamu, cari sendiri cahaya kamu. Sekarang sudah tidak waktunya lagi meminta. Tidak ada. Sekarang minta-minta, sekarang minta belas kasihan kepada orang, minta pertolongan, enggak ada. Orang mikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ini permintaan orang-orang munafikun yang sangat mereka harapkan dari orang-orang beriman. Pengen minta cahaya sedikit saja, supaya mereka bisa berjalan. Orang yang berpaling dari Al-Quran, buta. Buta itu lebih dari enggak punya cahaya. Ya. Kalaupun ada cahaya pun dia enggak bisa berjalan. Buta. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, bekal yang keempat adalah, mari kita latih diri kita untuk memiliki sifat zuhud dan qanaah. Apa itu sifat zuhud dan qanaah? sifat zuhud dan qanaah memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Zuhud dan qanaah itu lawan, itu adalah lawan dari apa? Tamak. Zuhud artinya tidak tamak. Qanaah cukup, tidak qanaah, tidak apa? Tidak tamak. Nah, jadi zuhud artinya tidak tamak terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia artinya tidak tamak. Qanaah merasa cukup dengan apa yang ada, tidak tamak terhadap apa-apa yang enggak ada. Ya, dia merasa cukup dengan yang ada dan tidak tamak dengan hal-hal yang tidak ada. Itu namanya zuhud dan qanaah. Perbedaannya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud ini tingkatannya lebih tinggi daripada qanaah. Qanaah adalah orang yang rindu kepada kampung akhirat. Cita-cita terbesarnya adalah kampung akhirat. Kerinduannya, cita-citanya terhadap kampung akhirat membuat dia tidak tamak terhadap dunia, sehingga sifat itu bisa mengekang diri dia dari perkara-perkara yang membahayakan di akhirat. Jadi dia cinta pada akhirat, cita-cita terbesarnya akhirat, dia tidak tamak terhadap dunia. Nah, sifat ini membuat dia mampu mengekang diri dari perkara-perkara yang memudorotkan dia di akhirat nanti. Kalau zuhud, sama, dia bercita-cita akhirat. Hasrat terbesar dia akhirat, tidak tamak terhadap dunia. Sehingga dengan sifat ini dia mampu mengekang dirinya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Apa bedanya sekarang? Jadi sama-sama cinta akhirat, tidak tamak terhadap dunia. Tapi qanaah, ya, ini sifat tidak tamaknya itu mampu mengekang orang tadi dari perkara-perkara yang memudaratkan di akhirat. Kalau zuhud, mampu mengekang orang tadi dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Gambarannya bagaimana, Bapak Den? Qanaah, ya, dia mengekang diri dari hal yang memudaratkan dia di akhirat. Contoh, nah, seorang pegawai teman-temannya sudah kaya-kaya semua, bawa mobil semuanya, rumahnya semakin bagus, semakin megah. Teman-temannya begitu, karena banyak yang korupsi, teman. Dia sebenarnya juga pengen. Nah, teman-temannya sudah pada pegang mobil semua, dia masih sepeda motoran saja. Rumahnya masih kontrakan. Tapi dengan sifat qanaah dia, kaum muslimin, ya, dengan sifat qanaah dia, dia enggak mau ikut-ikutan temannya. Karena itu memudaratkan. Korupsi itu memudaratkan dia di akhirat nanti, sudah. Kenapa saya harus memudaratkan akhirat saya demi untuk mendapatkan dunia yang secuil ini? Itu qanaah badannya. Nah, kalau zuhud tingkatannya lebih atas lagi. Jadi dia mengekang dirinya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Walaupun itu tidak memudaratkan. Ya, walaupun tidak memudaratkan akhirat. Tapi menurut dia itu enggak terlalu bermanfaat. Contoh Bapak dan Ibu. Orang punya harta, kalau dia beli mobil 1M bisa. Ada duit. Bisa dia beli mobil yang seharga 1M. Tapi dia berpikir, ya mobil 1M bisa dinaiki, mobil 100 juta sama-sama juga dinaiki, sudah nyaman. Ya. Sama-sama nyamannya. Untuk apa saya memperturutkan selera saya? Sudahlah, yang penting bisa dinaiki. Jadi 100 juta, dia beli mobil yang 100 juta, sisanya berapa? 900 juta, dia sedekahkan. Dia gunakan untuk ya kepentingan akhirat dia nanti. Saya cinta kepada harta saya. Ya, makanya saya ingin bertemu dengan harta saya nanti di akhirat. Sudah, saya masukkan ke masjid saya supaya nanti saya bertemu dengan harta saya ini di akhirat. Sudah, enggak banyak-banyak lah, yang penting mobil sudah bisa dipakai. Nah, punya mobil 1M, harganya 1M, apakah itu memudaratkan orang di akhirat, kaum muslimin? Selagi itu harta halal, enggak ada mudaratnya. Selagi itu halal, boleh-boleh saja Anda memiliki harta yang mewah, mobil seharga 1M, enggak ada salahnya. Nah, selagi itu harta yang halal, tidak memudaratkan. Tapi itu enggak terlalu banyak manfaatnya di akhirat. Yang lebih bermanfaat adalah, ya, ini duit ini kalau disedekahkan, ini bermanfaat di akhirat. Ketemu nanti di akhirat. Kalau Anda wujudkan dengan mobil 1M, Anda mati enggak akan Anda bawa, Bapak. Mobil ini kalau sudah Anda mati, mobil 1M sudah diwariskan. Tapi kalau seandainya Anda sedekahkan ini 900 juta, 1M-nya Anda 100 juta untuk beli mobil, 900 jutanya Anda sedekahkan, nah, ikut bersama Anda nanti di kuburan, menemani Anda di kuburan. Gitu caranya. Kalau Anda sayang dengan harta Anda, ya, sumbangkan harta itu. Nanti insya Allah akan ketemu nanti di kuburan. Kalau Anda belikan, yakni untuk membeli sesuatu dari selera hidup Anda, ya, itu akan Anda rasakan di dunia saja sudah. Anda mati sudah selesai, ditinggal harta itu. Nah, wallahu a'lam. Demikian. Baik, kenapa Bapak dan Ibu? Sifat zuhud dan qanaah ini sangat penting. Sifat zuhud dan qanaah ini sangat penting. Nah, karena kalau kita mendengar hadis yang tadi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim, ya, segeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian fitnah yang sifatnya seperti malam yang gelap gulita. Orang beriman bisa jadi kafir. Nah, karena apa tadi? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil kenikmatan duniawi. Jadi yang membuat orang agamanya lepas, akidahnya dia letakkan, manhajnya dia gadekan, yang membuat itu semua adalah ketamakan dia terhadap dunia. Nah, makanya ini bisa dilatih, bisa dilawan dengan sifat zuhud dan qanaah. Terserah Bapak dan Ibu mau milih yang mana. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa mengambil zuhud, itu baik. Kalau Anda tidak bisa zuhud, minimal qanaah. Itu dua sifat itu sama-sama berguna menyelamatkan kita. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Dua serigala yang dilepas di sekawanan kambing, dua serigala lapar, kelaparan, dilepas di kandang kambing, itu enggak lebih berbahaya, enggak lebih merusak, kata Rasulullah. Memang itu merusak, memang itu mengkhawatirkan keselamatan kambing-kambing, tapi itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa? Rakusnya seorang terhadap kedudukan dan harta, ya, terhadap agama dia, ya, terhadap agama dia. Jadi dampaknya cinta dunia rakus terhadap jabatan dan harta itu lebih parah terhadap agama seseorang ketimbang apa? Dua serigala lapar yang dilepaskan di kandang kambing. Ini slogan-slogan yang menyesatkan. Apa maksudnya slogan-slogan menyesatkan? Banyak zaman sekarang, Bapak. Ini zaman yang begitu susah, yang begitu banyak ujian, muncullah slogan-slogan, ya, yang enggak bertanggung jawab. Contohnya adalah zaman sekarang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini kalau slogan ini menancap kuat di hati orang, sudah dia gak peduli halal atau haram yang dia makan, gak peduli. Mau cari yang haram saja susah, kok mikir yang halal. Nah, ini menyesatkan, Bapak dan Ibu. Ini kita perangi slogan-slogan semacam ini. Jangan kita, ya, munculkan slogan-slogan seperti ini. Diganti, ya, slogan-slogan semacam ini diganti, harus diganti yang lebih benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan dari yang halal-halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Cari rizki dengan cara yang baik. Nah, Allah memerintah memakan dari harta-harta yang baik. Berarti itu pasti bisa, Bapak dan Ibu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita di luar kesanggupan kita. Enggak mungkin Allah menyuruh kita, ya, dengan perintah yang berat sehingga kita sampai enggak bisa melakukan. Itu enggak mungkin. Perintah Allah itu masih dalam batas kemampuan kita. Kalau Allah menyuruh kita untuk makan dari harta yang baik, ya, mengupayakan pendapatan, pemasukan itu dari hal-hal yang baik, nah, pasti itu bisa dilakukan. Karena perintah Allah itu pasti berada dalam batas kemampuan kita. Nah, ingat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sebatas kemampuan. Allah menyuruh cari yang baik, berarti itu bisa dikerjakan. Kalau ada yang mengatakan haram saja susah, apalagi yang halal, bohong. Nah, itu slogannya orang yang malas. Pasti bisa, mencari halal pasti bisa. Karena itu perintah Allah. Nah, apalagi bapak dan ibu, slogan yang lain. Zaman sekarang, jujur acur. Ya, jujur acur. Sudah. Kalau sudah ini menancap bapak dan ibu, sudah orang gak peduli. Mau bohong, mau menipu, mau mengurangi timbangan. Nah, zamannya sudah seperti ini. Nah, kalau kita jujur malah nanti kita nggak dapat apa-apa nanti. Untung sedikit. Nah, ingat bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahwasanya rizki itu ukurannya bukan banyak atau sedikitnya rizki tersebut, tapi berkah atau tidak. Rizki bapak itu sedikit atau banyak, kalau berkah, insya Allah itu bermanfaat. Banyak bermanfaat, sedikit pun insya Allah bermanfaat, asalkan itu berkah. Tapi banyak, enggak berkah, pasti akan merusak. Walaupun banyak, sedikit merusak, banyak merusak. Tapi berkah, sedikit manfaat, banyak juga tambah manfaat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakah. Bersumpah ketika berdagang, ya, bersumpah ketika berdagang, demi Allah ini barang ini bagus, demi Allah madu ini asli, demi Allah, menjadikan Allah sebagai barang dagangan, itu memang bisa melariskan dagangan, tapi mamhaqatun lil barokah, tapi menghapuskan barokahnya. Nah, berarti banyak itu nggak sebanding lurus dengan barokah bapaknya. Bisa jadi hasilnya banyak, dagangannya cepat habis, cepat laku, tapi nggak ada barokahnya. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraq. Dua orang yang jual beli itu berada dalam hak memilih selagi mereka dalam majelis jual beli. Mereka boleh membatalkan atau meneruskan jual beli mereka. Kalau mereka jujur, fa in sadaqa wa bayyana burikalah ma fi bayyihima. Kalau mereka jujur menunjukkan barang dagangan apa adanya, maka itu insyaallah menjadikan barokah. Walaupun bisa jadi lakunya agak lama, ya kan? Bisa jadi mungkin hari ini belum laku, besok belum laku, tapi ketika laku insya Allah barokah. Kita diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih mementingkan yang berbarokah, bukan hanya sekedar banyak saja. Jadi jujur insya Allah mujur, insya Allah. Diganti beli itu, bukan jujur acur, tapi jujur mujur insya Allah. Nah, selukan apa lagi bapak dan ibu, ya, yang sering Anda dengar, ya, sekarang zamannya wis edan. Ora melu-melu edan, ora keduman. Semua orang Jawa di sini paham semua. Sekarang zamannya sudah zaman gila-gilaan, orang-orang gila. Kalau kita enggak ikut-ikutan gila, enggak kebagian. Nah, ini slogan-slogan yang menyesatkan. Nah, jawabannya sama seperti tadi, insyaallah Anda tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti Anda bisa hidup. Pasti Anda bisa hidup. Syariat Allah Subhanahu wa taala bisa, yakni untuk menghidupi kita. Nah, untuk menjadikan kita hidup bisa syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menuruti selera hidup, ya mungkin orang akan kesusahan. Nah, kalau kebutuhan hidup insyaallah bisa Bapak dan Ibu. Allah tidak menyempitkan ruang gerak kita. Bisnis boleh, bisnis banyak yang diperbolehkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa insyaallah Allah manusia menjalani hidupnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang seleranya tinggi, nah, dia pengennya sudah punya warung, sudah punya cabang usaha 10, pengin lagi tambah lagi. Nah, selalu pengin tamak terus. Nah, mungkin yang seperti itu dia akan kesusahan dengan syariat. Selera dia yang membuat dia susah. Nah. Wah, kalau saya enggak bisa, kalau bunga bank itu haram, terus saya gimana membuka warung saya, buka cabang usaha saya? Kalau bunga, kalau ngutang ke bank konvensional itu katanya riba, enggak boleh. Saya enggak bisa buka usaha dong. Nah, loh Anda kan sudah bisa makan, sudah punya warung 10. Jadi bisa Anda hidup dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda menuruti selera, ini kurang, perlu ini lagi. Nah, ini mobil ini seperti ini kurang bagus. Mungkin Anda akan kesusahan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang enggak bisa hidup kalau kita syariat terapkan disiplin menerapkan syariat susah hidup. Enggak susah. Kalau memenuhi kebutuhan hidup insyaallah enggak susah. Yang susah itu menuruti selera hidup. Manusia itu enggak akan puas, terus kurang-kurang terus. Nah, dan buktinya banyak kaum muslimin. Abdurrahman ibn Auf itu kayanya kayak apa? Antum tahu? Ya, Utsman ibn Affan kayanya kayak apa itu? Nah, sodakohnya berapa miliar itu? Sodakoh miliaran. Nah, pernahkah Abdurrahman ibn Auf mencari pinjaman dari riba? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya. Abdurrahman ibn Auf minjam pakai uang riba. Utsman ibn Affan membuka usahanya dengan pinjaman riba, enggak ada ceritanya. Nah, semuanya ditempuh dengan syariat, bisa jadi orang kaya. Nah, bisa barokah hidupnya tanpa merasa dibatasi oleh syariat, tanpa merasa ruang geraknya sempit. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang keenam kaum muslimin adalah cari teman yang baik agamanya. Perlu, ya. Butuh kita teman-teman yang akidahnya, manhajnya, agamanya baik untuk menolong agama kita. Kita ini kayak es, Bapak dan Ibu. Es itu kalau ditaruh di panasan dia akan meleleh. Sudah, enggak bisa dinamakan es lagi dia. Kalau sudah meleleh dia tidak dinamakan es. Gimana caranya supaya es ini tetap bertahan di atas namanya es? Dia harus dimasukkan ke lingkungannya yaitu kulkas. Nah, lingkungan yang dingin, ya. Beserta es-es yang lain. Ketika dia keluar dari lingkungannya, nah, maka dia akan meleleh, sudah enggak bisa dinamakan es lagi. Seorang mukmin pun demikian. Kalau dia tidak menyatu dengan lingkungan orang-orang yang soleh, sudah. Mungkin dia akan hilang statusnya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Nah, maka bersatu, berkumpul, ya, dalam momen-momen semacam ini, dalam kajian-kajian semacamnya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk memupuk, untuk menjaga, minimal menjaga Bapak, meskipun mungkin Anda belum merasakan naiknya iman. Nah, kok sedikit-sedikit saya ngaji kok belum ada peningkatan, itu lebih baik Bapak ini daripada Bapak dan Ibu gak ngaji, gak terjaga. Nah, jadi minimal terjaga Bapak, meskipun Anda mungkin untuk awal-awalnya iman Anda belum merasa ada peningkatan, tapi setidaknya terjaga iman ini. Tapi kalau tidak mungkin akan turun. Nah, kemudian yang terakhir kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keteguhan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah rahmat dari sisi engkau ya Allah, innaka antal wahhab. Baca doa ini kaum muslim supaya Allah menjaga hati kita, supaya hati kita tidak menyeleweng setelah hidayah itu datang menyapa kita. Nah, supaya hidayah itu enggak lari meninggalkan kita, baca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah membaca doa ini. Sering, rajin Rasulullah membaca doa ini. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih pantas lagi untuk memperbanyak doa ini. Karena kita bukan siapa-siapa dan zaman kita ini zaman yang penuh dengan ujian yang lebih berat daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kapan doa ini dibaca Bapak dan Ibu? sebelum salam, ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup, ujian mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah dajjal. Nah, kadang kita membaca doa ini hanya sekedar formalitas sholat saja, ya, karena itu ditekankan untuk dibaca, sudah saya baca aja lah. Nah, tanpa kadang kita resapi maknanya. Apalagi pas terakhir, permintaan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nah, kadang kita perasaan muncul apa? Ah, saya ini masih lama kayaknya enggak ketemu sama dajjal kayaknya. Nah. Sehingga membaca doa itu apa? Enggak ada pengayatan, pokoknya doa itu aja. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jaminan kita enggak ketemu dengan dajjal. Meskipun saya juga enggak mengatakan Anda pasti ketemu dajjal, enggak ada jaminan kita enggak ketemu. Yang kita enggak tahu apa itu. Baiklah, kalau seandainya kita enggak ketemu. Nah, enggak ada jaminan anak kita enggak ketemu. Makanya para ulama yang dulu hidup ratusan tahun sebelum kita itu selalu mengajarkan doa ini. Nah, mereka enggak pernah punya perasaan, nah, saya kayaknya masih zamannya masih jauh dari zaman dajjal. Nah, mereka enggak punya perasaan seperti, pokoknya mereka ajarkan doa ini. Anak mereka, mereka ajarkan. Seandainya Anda tidak bertemu, tetap Anda ajarkan doa ini kepada anak Anda, bisa jadi. Nah, anak-anak Anda. Nah, kalaupun anak Anda tidak menemuinya, tetap Anda ajarkan, bisa jadi anak Anda nanti punya anak, kemudian bisa mengajarkan kepada anaknya. Nah, terus turun-temurun, itulah fungsi kita mengajarkan doa ini. Kalaupun kita yang tidak menemui masanya dajjal, zamannya dajjal, kita ajarkan supaya anak-anak kita tahu. Nah, supaya mereka bisa memakai doa ini sebagai senjata mereka, atau bisa mengajarkan kepada generasi setelahnya, turun-menurun terus. Coba kalau kita gak merasa penting doanya, gak terlalu penting, dajjal gak tahu kapan, masih lama. Nah, kita akhirnya gak mengajarkan anak kita. Karena anak kita enggak kita ajari, dia enggak bisa mengajarkan. Terus, enggak bisa mengajarkan ke generasi setelahnya. Nah, padahal generasi setelahnya, setelahnya, setelahnya semakin besar. Semakin generasi ke belakang, potensi untuk bertemu dajjal semakin semakin besar. Nah, maka mari kita baca doa ini bukan hanya sekedar formalitas sholat saja, tapi kita renungkan benar. Minta benar-benar. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Benar-benar Anda minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari dajjal. Nah. Sungguh-sungguh ketika berdoa ini. Nah. Wallahu ta'ala alam, ini kaum muslimin dan muslimat. Yakni beberapa bekal yang perlu untuk kita siapkan. Dan perlu untuk disiapkan oleh cucu-cucu kita, anak-anak kita menghadapi dunia yang sudah semakin tua ini. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan demo-demo yang ada? Nah, yang itu bertujuan untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Nah, ya, kalau memang kalau yang dimaksud apa namanya majunya seorang non-muslim jadi pemimpin, ya memang itu mafsadah besar. Nah, demo mafsadah apa bukan? Iya, mafsadah. Demo adalah mafsadah. Karena itu melanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana lahu nasihatun li sultanin falyakhudh bi yadihi. Nah. Falyakhlu bihi. Nah. Barang siapa yang punya nasihat yang ingin disampaikan kepada waliyul amr, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu dengan sembunyi-sembunyi. Dia tarik tangannya, kemudian dia sampaikan. Nah, dengan tidak apa namanya dia sampaikan kemudian apa? Tanpa membeberkannya di muka umum. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama kita, ya, bahwasannya memberi nasihat itu adabnya begitu. memberi nasihat itu adabnya adalah tidak terang-terang. Jadi kalau ini dilanggar berarti mafsadah. Kalau seorang pemimpin non-muslim maju, ini tentunya mafsadah, dan ini lebih besar, benar, ini lebih besar. Nah, dan memang dalam kaidah, ya, idza tazahamatil mafasid yurtaqabul al-adna minal mafasid. Kalau ada dua mafsadah, nah, yang enggak bisa dihindari, maka dipilih mafsadah atau kerusakan yang paling minim. Nah, untuk menghindari mafsadah yang paling besar. Kaidah itu benar, benar. Cuma ya, ada tapinya. Yani untuk menerapkan kaidah ini tidak bisa orang-orang semacam kita langsung main hakim sendiri. Oh, kaidahnya begini berarti ini boleh. Nah, para ulama mengatakan idza tazahamat, kalau terjadi benturan antara dua mafsadah. Maksudnya benturan apa? Ya. Maksudnya benturan dua mafsadah apa? Ada dua mafsadah yang enggak bisa kita hindari dua-duanya. Mesti ada salah satu yang kita pilih. Mesti ada salah satu yang harus kita pilih. Enggak bisa enggak. Nah, itu namanya benturan. Nah, apakah ini masalah ini sudah benar-benar benturan sehingga kita mengatakan harus harus demo karena itu mafsadahnya yang paling kecil, ya? Nah, ini bukan kita yang menghukum. Bukan kita yang menghukuminya, akan tetapi perlu dijawab oleh orang-orang yang ahlinya, yaitu para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Pertanyalah kepada ahli dzikir, nah, kepada ahli ilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Mereka nanti yang akan menjawab, apakah kondisi yang terjadi di negara kita saat ini itu sudah bisa dikatakan benturan dua mafsadah, benturan dua kerusakan, atau belum? Nah, ini benda apa namanya jawaban yang bisa saya sampaikan seperti ini. Nah, ini memang belum jawaban yang tuntas. Yang bisa menjamin tuntas adalah para ulama yang sudah ahli dalam halnya. Wallahu a'lam. Nah, ya silakan Pak. Iya. Pertanyaannya adalah masalah pemilihan pemimpin, entah itu pilpres atau pilgub atau pilkada atau pil-pil yang lain. Nah, bagaimana ayol ikhwah? Apakah kaidah yang tadi saya sebutkan itu bisa diterapkan? Idza tazahamatil mafasid yurtaqabu al adna minal mafasid. Apabila terjadi dua benturan, ya, terjadi benturan dua mafsadah, maka boleh diambil mafsadah yang paling ringan. Kalau dalam pilpres apa mafsadahnya? Kalau saya enggak milih pemimpin yang soleh ini, kalau suara pemimpin yang soleh atau mungkin enggak soleh tapi apa namanya? Kerusakannya lebih minim gitu. Mungkin dia ini rusak, ini juga rusak. Tapi ini kerusakannya lebih sedikit. Kalau ini enggak banyak suaranya, enggak kita bantu dengan perolehan suara yang banyak, nanti yang jadi adalah pemimpin yang rusaknya banyak, kerusakannya banyak ini. Nah, ini namanya dua benturan. Nah, apakah ini sudah bisa diterapkan kaidah ini ketika dalam kasus pil, pemilihan-pemilihan itu? Nah, apakah sudah bisa diterapkan? Nah, para ulama dalam hal ini memang terbagi menjadi dua pendapat. Nah, dan kalau Anda membaca pendapat-pendapat yang ada, yang berpendapat bolehnya memilih dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi atau dalam rangka memperkecil mafsadah, nah, dalam rangka memperkecil mafsadah supaya pemimpin yang zalim ini enggak jadi, atau yang buruk agama itu enggak jadi, sebagian ulama mengatakan itu boleh, dan banyak para ulama yang memfatwakan seperti itu. Nah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Lajnah Daimah, nah, pernah mengeluarkan fatwa. Nah, walaupun saya enggak membawa teksnya persis seperti apa. Nah, namun secara global mereka membolehkan. Kalau memang kondisi seperti itu, kalau kita tidak memberatkan perolehan suara dari pemimpin yang mafsadahnya kecil ini, maka yang jadi adalah pemimpin yang mafsadahnya banyak. Insya Allah itu diperbolehkan. Nah, walaupun sebagian orang mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan tetap enggak boleh, pemilu enggak boleh. Nah, namun wallahu ta'ala, saya secara pribadi. Nah, secara pribadi. Dan saya tidak mengharuskan antum ikut pendapat saya. Nah, saya secara pribadi lebih cenderung pada para ulama yang membolehkan. Dalam kondisi yang seperti itu, nah, silakan. Ini pendapat pribadi saya. Nah, wallahu a'lam. Bukan pendapat saya sebenarnya, ini adalah pilihan. Ya. Saya tidak berpendapat, tapi saya cuma memilih pendapat-pendapat yang sudah ada. Wallahu a'lam demikian. Baik, silakan, Pak. Maksudnya hutang negara begitu ya, yang berbunga. Ya, ya. Baik. Apakah hutang terwariskan, sebagaimana dosa terwariskan, Bapak dan Ibu? Ya nih, ada yang mengatakan kita itu hutangnya sudah sekian triliun, kemudian kalau ditotal maka setiap bayi yang lahir itu nanggung berapa? Nah, setiap bayi yang lahir itu dari penduduk Indonesia nanggung hutang sekian, berapa juta apa berapa. Nah, kalau dikalkulasikan seperti itu, nah, enggak. Nah, ya yang bayi yang lahir tentunya dia tidak nanggung apa-apa. Kita enggak nanggung apa-apa, Bapak Dhani. Nah, yang nanggung ya yang berhutang. Yang enggak berhutang enggak diwarisi hutang ini. Enggak ada hutang warisan. Nah, kecuali kalau ahli warisnya, ya. Ini misalnya bapak Anda meninggal dunia, ibu Anda meninggal dunia, dan masih punya hutang dulu ketika hidup, belum bisa melunasinya, anak-anaknya yang melunaskannya. Ya. Adapun negara yang punya hutang kemudian diwariskan kepada rakyatnya, nah tidak, Bapak Deni. Nah, ya ini tanggungan yang mengurus negara ini. Nah, tanggungan yang mengurus negara ini. Wallahu ta'ala. Nah. Nah, maksudnya kita hidup di negara yang melakukan riba dan kita merasakan itu. Nah, ini kalau kita perinci, Bapak dan Ibu, nah, kita akan susah. Nah, ini setiap ya di ketika negara berhutang, ya ini riba, kemudian rakyatnya kena dosanya riba. Ya, enggak bisa dikatakan seperti itu. Wah, kamu mengatakan riba haram. Kamu juga hidup di negara Indonesia, negaramu itu juga melakukan riba. Berarti kamu juga berdosa. Enggak bisa seperti itu, ayo lho. Nah, kalau dipakai cara seperti itu, enggak ada yang selamat semuanya. Enggak ada yang selamat. Nah, dan di antara rukhsah, nah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang seperti itu, pembebanan yang seperti itu. Seperti jual beli, Bapak dan Ibu, jual beli. Anda menjual sesuatu, orang yang membeli dari tempat Anda, mungkin dia akan menggunakannya untuk apa? Untuk kemaksiatan, mungkin enggak? Anda jual pulsa, kemudian orang yang beli pulsa Anda mungkin digunakan untuk nelpon pacarnya. Nah, ini kalau seandainya permasalahan dirinci sedetail itu, ayolah, wah enggak ada yang jualan. Anda jual makanan enggak bisa. Jual makanan nanti dipesan sama orang, ternyata itu dipakai untuk apa? Ya, untuk acara misalnya ulang tahun atau acara ya, yakni apa namanya, acara bersih desa atau sedekah bumi atau apa. Nah, asalkan kita tidak tahu, tidak yubashir, tidak langsung terjun di di perkara yang haram itu, maka tidak. Nah, jadi yang langsung terjun ke perkara itulah yang dikenai dosanya. Adapun yang tidak terlibat, nah seperti rakyat ini tidak terlibat langsung dalam utang piutang negara. Nah, apabila rakyat sudah melakukan upaya untuk menasihati negara, dan alhamdulillah para ulama kita, nah bukan kita yang menasihati negara, kaum muslimin ini sudah ada orang-orang yang memiliki kapasitas itu untuk bisa menasihati negara. Mereka sudah menasihatinya. Nah, jadi ini tidak menjalar kepada rakyat-rakyatnya. Nah, kita tidak melakukan riba itu. Nah, tapi riba itu yang melakukan negara. Nah, walaupun kita merasakannya, ini sama seperti bapak. Nah, bapak yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kemudian anaknya sudah menasihati bapaknya. Nah, kemudian dia tetap menerima nafkah seperti itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan anak untuk memakan nafkah dari bapaknya yang pemasukannya haram selagi bapak itu apa? Sudah anak itu sudah menasihati bapaknya. Nah, khususnya masalah riba, masalah orang yang bekerja di pegawai bank. Nah, ini pegawai bank itu kalau dia dikelompokkan ke suatu pembagian kelompok begitu. Nah, ada tiga orang, yakni orang yang pemasukannya halal murni, kemudian haram murni, dan bercampur. Campur halal dan haram. Kira-kira pegawai bank itu masuk ke golongan mana? Halal murni, haram murni, atau campur halal dan haram? Campur. Karena usaha bank itu ada riba, tapi ada juga yang halal, transfer seperti itu. Nah, jadi dia campur. Orang yang usahanya campur, pemasukannya campur, dari halal ada, dari haram ada. Nah, para ulama berbicara khusus, bagaimana kalau orang ini ngasih sesuatu pada kita? Orang yang pemasukannya campur, seperti orang pegawai bank misalnya, ngasih sesuatu pada kita, kita diundang ya, ke acara akikah putranya. Nah, bolehkah kita makan akikah itu? Para ulama mengatakan boleh. Nah, karena ini orang yang usahanya campur, pemasukan halal ada, pemasukan haram ada, campur nih, boleh bagi kita, ada rukhsah, keringanan bagi kita untuk menerima pemberian dia. Nah, asalkan pemberian itu, yakni sesuatu yang diberikan kepada kita itu tidak pas yang haram. Kalau pas yang haram, kita tahu itu adalah bagian yang haramnya, maka kita tidak boleh menerimanya. Tapi kalau bercampur, nggak karu-karuan, kita nggak tahu, boleh. Nah, contoh, orang punya dua usaha, maling dan dagang. Dia kalau pagi dagang, kalau malam maling. Nah, campurkan usahanya. Nah, kalau dia memberikan sesuatu kepada kita dan kita nggak tahu itu harta yang mana, yang halal atau yang haram, kita nggak tahu, boleh kita menerimanya. Tapi kalau tahu itu pas yang haram hasil malingnya, kita nggak boleh menerimanya. Misalnya dia datang kepada kita, Mas, alhamdulillah semalam dapat banyak HP ini, saya kasih satu. Ini kan jelas jawabannya. Ini nggak boleh kita menerimanya. Tapi kalau masih bercampur aduk, nggak karu-karuan, kita nggak tahu ini yang halalnya atau yang haramnya, boleh, ada keringanan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah menyebutkan sifat Yahudi, akaluna lisuhud. Orang-orang Yahudi itu suka makan harta haram. Nah, itu dalilnya. Akaluna lisuhud. Jadi Al-Quran menyatakan orang-orang Yahudi itu suka makan barang haram. Tapi Rasulullah pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan bahkan ada syariat untuk mengambil jizyah, upeti dari orang-orang Yahudi. Padahal jelas Allah sendiri mengatakan apa? Pemasukan Yahudi sebagian ada yang haram. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai jawaban untuk pertanyaan Bapak tadi. Jadi, negara kita ini benar ada pemasukan ribanya, tapi apakah semua? Enggak. Nah, enggak semuanya. Ada pemasukan yang halal, ya kan? Ada industri-industri yang halal. Banyak, dan banyak itu. Nah, mungkin lebih banyak itu daripada yang riba, yang berbau riba. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.